Mas yo, mambu apa bu? Mambu kangenan ngabar bu. Eman-eman. Gang dirabekke Mas ya rapete ayu. Mas Sodik iki senengane sing nyemek-nyemek soale. Iya Mas Sodik. Oke. Saya sudah 3 lagu. Sekali lagi terima kasih buat yang ngasih atensi, yang ngasih bunga-bunga sosial. Rezeki ini tambah gede, diberingi kesuksesan. Nah, setelah saya ini dari arah-arah Forja minta opo iki Mas. Minta sing nyanyi sopo? Sodik. Cinta banget tuh karo Sodik sampean. I normal apa ora iki? Normal kan? Enggak cinta sesama jenis toh. Normal tapi kadung cinta karo Sodik ya. Semane ancene wong luar biasa, untune ora sanggup ya semetu Mas. Oke, artis berikutnya putih, seksi, melankolis, tetap punya tajam, setajam silet. Kita panggil sama-sama, Rena Kadimonata. Indonesia. Tepuk tangannya dulu buat Forja yang cinta damai mana? Terima kasih. Meskipun baru beberapa orang yang tepuk tangan, tapi tetap setia sama Monata, tetap damainya dijaga. Request masih banyak, penyanyi masih banyak yang belum tampil loh mas, yo. Oke, satu lagu tadi sudah Mawar di Tangan, Melati di Pelukan. Dan untuk lagu yang kedua kalinya masih bareng dengan Merpati Vision, Ramayana, juga Monata.